Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. كتب القيم رحمه الله تعالى bahwa dosa besar tadi berbeda derajatnya dengan perbedaan hadas yang terjadi. Fa kullama kana al-hadatsu fi nafsihi akbar, setiap hadas lebih besar maka dosanya juga lebih besar. Tentang apa ini? Tentang man awa, tentang orang yang melindungi al-muhdith. Awa muhdithan, la'anallahu man awa muhdithan, melindungi orang yang mencuri telur itu sudah dosa, ya kan? Mau dituntut, mau diambil untuk mengganti telur yang diambil, dia bela, itu sudah dosa besar. Apalagi yang dicuri ayamnya, apalagi yang dicuri adalah sebongkah emas, apalagi, apalagi, apalagi. Demikian pula bentuknya. Tadi kan sedikit dan banyaknya kedoliman-kedoliman yang terjadi. Bentuknya, kalau itu ma'asi, maka dilindungi, maka itu dosa besar. Kalau itu bid'ah, dilindungi, maka itu lebih besar lagi. Kalau itu kesyirikan, dilindungi, akbar wa akbar. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa orang yang awa muhdisan, karena kemarin dibahas muhdis bisa bermakna hadas, dosa-dosa bisa bermakna bid'ah atau bisa bermakna ihdas syai'an jadidan fid din. Baik. Iran, man hukmu kebira min kabairid dunub, melindungi orang yang berbuat salah adalah dosa besar. Apakah besarnya sama? Tergantung orang yang berbuat salahnya. Kalau yang dilindunginya orang berbuat salah besar, ya lebih besar dosanya kalau dibela. Kalau di bawahnya, ya berarti di bawahnya. Sedangkan besar kecilnya diukur dari dua sisi. Sisi pertama dari jenisnya, maksiat, bid'ah, syirik. Maksiat di bawah, bid'ah lebih besar, syirik lebih besar. Atau besarnya kedoliman yang diambil, yang dirampas. Apakah orang yang mencuri barang yang sedikit, merampok, membunuh, dan seterusnya. Tidak akhir. Qauluhu la'anallahu man ghayyara manar al-ardi. Yang keempat disebutkan dalam hadis, Allah melaknat orang-orang yang merubah manar al-ardi. Manar adalah rambu-rambu atau batas-batas tanah. Bifathil mim, dengan difathahkan mimnya. Mana manar dengan fathah di mim adalah alamatu hududiha, tanda-tanda batasnya. Biasanya kalau di sini batas tanah itu pakai patok, iya kan? Ditanam patok tersebut sampai dalam. Baik, ini batas tanah kamu dari sini sampai sini. Baik, tiba-tiba satu orang karena ingin tanahnya lebih luas, orang ini yang punya tanah ini ingin tanahnya lebih luas, dia pindah patoknya ke sini. Ini dibuang. Maka mereka bertanya-tanya, tanah saya kok tambah sempit ya? Orang dolim tadi berkata, yang penting kan patoknya. Dari dulu kita lihat patoknya, patoknya kan di sini. Padahal dulu di sini patoknya. Fahada barakallahu fikum, yang disebut dengan manar. Ini adalah manarul ardi, batas-batas tanah. Qala fi an-nihayah, berkata dalam kitab an-nihayah fi gharibil hadis, ay ma'alimaha wa hududaha, yakni tanda-tandanya dan batas-batasnya. Wahiduha, bentuk mufradnya adalah tahmun, bentuk jamaknya tuhum. Karena dalam lafaz hadis ada yang menyebutkan dengan tuhum, la'anallah man ghayyara tuhum al-ardi. Ada yang dengan lafaz tuhum, itu juga sama maknanya batas-batas. Qila arada hudud al-haram khassah, ada yang berkata bahwa itu hanya batas-batas haram secara khusus. Batas-batas haram lebih besar lagi, iya kan? Kemudian ada yang merubah tanda-tandanya. Ini tanda habisnya tanah haram, ini Arafah, ini Muzdalifah. Baik, kalau ini dirubah, apa yang terjadi? Orang-orang akan salah. Mereka mengira wukuf di Arafah ternyata masih di batas haram. Atau orang yang ingin mabit di Muzdalifah ternyata belum sampai Muzdalifah karena rambu-rambunya dirubah-rubah. Ini juga dilaknat karena kaitannya dengan sekian banyak manusia yang ibadahnya rusak. Tetapi kalau dikatakan itu khusus bagi batas-batas haram, maka di sini dikatakan dengan bantahan oleh para ulama yang lain. Waqila huwa amun fi jami'il ardi. Dikatakan pula bahwa itu umum untuk seluruh batas-batas tanah, apalagi batas-batas haram. Mana lebih besar dosanya? Merubah batas tanah tadi karena ingin mengambil tanah orang lain, dengan merubah batas-batas haram, batas-batas Arafah, batas-batas Muzdalifah, ayuhuma a'zam dhanban? Mana lebih besar? Barakallahu fikum, yang tadi hanya ingin mendapatkan keuntungan tanah, zalim dia, tetapi hanya berkait dengan masalah duniawiyah dan harta benda. Tetapi kalau merubah batas-batas haram, dia merubah sekian banyak ibadah dan mendolimi sekian banyak kaum muslimin dan kaitannya dengan agama, fa'adham wa'adham, tentunya lebih besar lagi kejahatan dalam masalah dunia dan kejahatan dalam masalah agama. Mana lebih besar? Kejahatan dalam masalah dunia, memukul, merampas, merampok, menganiaya. Baik, ini kejahatan. Orang kedua tidak memukul, tidak membunuh, tidak menumpahkan darah, tidak. Tetapi mempengaruhi orang agar dia sesat. Mana lebih besar? Yang pertama barakallahu fikum ma'asi. Yang kedua bid'ah. Dalalah. Wa hadha akbar wa akbar. Baik, demikian pula merubah ini merubah agama. Merubah batas-batas haram merubah agama. Sedangkan merubah tanah tadi, batas-batas tanah karena ingin keuntungan, itu maksiat. Kedzaliman pada orang lain. Wa arada al-ma'alim allati yuhtada biha fit tariq. Ada makna lain dari kalimat manar. Manarul ardi atau tuhumal ardi seperti ini. Ini jalannya, jalan raya. Di sini ada rambu stop. Di sini ada rambu belok. Di sini ada rambu apa lagi? Ya. Kelak-kelok jalannya. Itu juga disebut tuhum. Itu juga disebut tuhum. Rambu-rambu jalan. Barakallahu fikum. Semua itu bentuk-bentuk kedzaliman. Merubah batas-batas tanah, zalim. Merubah batas-batas haram, zalim. Merubah batas atau merubah rambu-rambu jalan juga zalim. Akan ada orang yang kesasar, bahkan kecelakaan. Harusnya kesana diganti kesini. Dia sudah siap-siap mau belok ke sana, ternyata beloknya ke kiri. Bukankah itu berbahaya? Baik, itu satu. Termasuk rambu-rambu adalah tulisan seperti itu. Jakarta. Ada panahnya. Ah. Dirubah Jakarta, panahnya begini. Itu juga zalim. Membuat orang tersesat. Hadihi barakallahu fikum hiya at-tuhum. Hiya at-tuhum atau manar al-ardi. Maka dikatakan arada al-ma'alim allati yuhtada biha fit tariq. Tanda-tanda yang orang-orang mengambilnya sebagai petunjuk. Kalau sekarang tanda-tanda seperti yang saya gambarkan di papan tulis. Rambu Jakarta kanan, Cirebon lurus dan sebagainya itu kan, atau rambu-rambu awas jalan berbelok dan sebagainya, itu juga rambu-rambu. Pertanyaannya, apakah dulu ada ketika Rasulullah menyatakan dengan kalimat la'anallah man ghayyara manaral ard, saat itu apa yang ada? Apakah ada rambu-rambu seperti itu? Barakallahu fikum. Emang tidak ada kalau rambu yang bentuknya seperti itu, tapi mereka punya bentuk-bentuk lain. Mereka akan menjadikan tanda di berbagai macam perbukitan. Ini ada jalan setapak. Mereka biasa ngasih tanda. Tanda yang mereka pahami. Ada mereka tulis haram misalnya. Atau mereka tulis di batu-batu tersebut. Itu juga tuhum. Kelihatannya tidak serius karena bukan pemerintah yang buat. Hanya manusia yang merasa saya nanti kalau pulang akan tersesat, kasih tanda sama dia. Tapi akhirnya dipakai orang banyak. Akhirnya dipakai orang banyak. Setiap mereka berjalan dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, mereka akan melihat tanda-tanda tersebut di jalan. Walaupun bukan jalan aspal, walaupun jalannya jalan setapak, tapi mereka lihat tanda-tanda tersebut. Barakallahu fiikum. Itu juga tuhumul ard atau manarul ard. Wa qila huwa an yadkhul ar-rajul fi mulki ghairihi. Dikatakan pula bahwa masuk termasuk atau dikatakan pula maksud dari merubah garis-garis tanah atau merubah tanda-tanda bumi, maknanya adalah masuknya seseorang kepada milik orang lain. Masuknya seseorang ke tanah milik orang lain dengan merubah tanda-tandanya. Fayaqtati'uhu zulman. Akhirnya memotong tanah orang lain, merampasnya untuk dirinya, zulman, dengan kezaliman. Qala, dikatakan rawa tuhum au tahum, diriwayatkan pula dengan fathah di ta, tahum bi fathah ta, alal ifrad, dengan mufrad, wa jam'uhu tuhum bi dhammit ta wal kha, yang sudah kita bahas bahwa maknanya juga sama, tanda-tanda. Wa taghyiruha, merubahnya bisa dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Wa taghyiruha an yuqaddimaha aw yuakhiraha, merubahnya adalah bisa dengan memajukannya atau dengan memundurkannya. Yang ini, yang batas-batas tadi, yang tonggak-tonggak tadi, dimajukan ke sana atau dimundurkan ke sana. Ini juga sama, tanda-tanda ini bisa dimajukan ke sana atau dimundurkan ke sini, atau diganti kata-katanya dan sebagainya. Fayakunu hadha min zulmil ardh, maka ini berarti mengarah kepada kedoliman dalam masalah tanah. Kedoliman dalam masalah tanah. Alladhi qala fihi an-nabi, yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis lain. Man zalama shibran min al-ardi tuwiqahu yaum al-qiyamah min sab'i aradin. Siapa yang merubah satu jengkal dari tanah, maka akan ditimpa pada hari kiamat dengan 7 bumi. Baik, di sini barakallahu fikum, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendolimi saudaranya dengan sejengkal tanah. Artinya batas-batas tanahnya dirubah sehingga dia mendapatkan sejengkal tanah orang lain untuk dirinya. Ini diancam dengan tuwiqahu yaumil qiyamah min sab'i aradin, akan ditimpakan nanti pada hari kiamat dari 7 bumi. Ini ditimpakan dengan timpaan-timpaan dari 7 bumi. Fafihi, maka dalam hadis-hadis ini ada faedah jawazu la'ni ahli dhulmi min ghairi ta'yin, bolehnya melaknat orang-orang yang zalim tetapi tanpa ta'yin. Ta'yin adalah dengan tertentu namanya atau kunyahnya atau tanda-tandanya. Sebab beberapa orang berkata, saya tidak ta'yin, saya tidak ta'yin, tetapi menyebutkan ciri-cirinya. Allah melaknat orang yang mencuri, saya tidak sebutkan namanya, cuma yang pakai peci begini dan begitu, bajunya coklat. Orang yang coklat tersinggung, yang gamisnya coklat. Itu ta'yin juga, kalau tidak ada yang pakaian coklat kecuali dia. Taib, sehingga hati-hati, jangan main-main dalam agama. Tidak boleh melaknat dengan ta'yin, artinya dengan orang tertentu, tetapi boleh melaknat secara am, secara umum, seperti Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan 4 golongan yang dilaknat. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Enggak tahu siapa. Pokoknya siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah, dilaknat. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Baik. Kemudian yang ketiga, la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat jahat. Siapa yang melindunginya dilaknat. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Di sini melaknat tetapi tidak ta'yin dengan orangnya, tetapi dengan sifat-sifatnya. Ma fa'idatuha? Apa faedahnya? Faedahnya adalah tahdir. Faedahnya adalah tahdir. Peringatan agar hati-hati. Jangan melakukan empat hal tersebut yang disebabkan dengan itu akan terkena laknat. Berbeda dengan menghukumi. Ini kan tahdir. Berbeda dengan hukum atau tahkim. Fulan dilaknat, Alan dilaknat, karena dia menyembelih untuk selain Allah. Sebentar, untuk mentakyin fulan dilaknat masih kita membahas dengan sekian pembahasan. Pertama, apakah orang yang berbuat perbuatan yang menyebabkan laknat tadi jahil atau alim, ngerti atau tidak ngerti? Jangan-jangan enggak ngerti. Kalau enggak ngerti tentunya berbeda hukumnya. Kedua, mukroh atau tidak mukroh, apakah dia terpaksa atau tidak terpaksa? Yang ketiga, apakah masih sekian banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan apakah si fulan dilaknat atau tidak dilaknat, sehingga para ulama tidak menganjurkan dan tidak berpendapat untuk melaknat si fulan dan si fulan dengan ta'yin. Tidak boleh. Kalau mau memperingatkan dengan tahdir, peringatkan secara umum. Hati-hati, jangan salah seorang kalian menyembelih untuk selain Allah. Jangan sekali-kali merubah garis-garis tanah, karena Rasulullah SAW melaknat siapa yang merubah garis-garis tanah. Baik, siapa? Ya gak tahu. Kalau kamu merasa, cepat berhenti dan kemudian kembalikan. Maaf, kemarin saya merubah. Astagfirullah, saya bertobat pada Allah, saya rubah kembali. Begitu barakallahu fikum. Sehingga dengan laknat yang tidak ta'yin, dengan laknat yang sifatnya tahdir, membuka pintu taubat agar orang tadi yang berbuat segera bertobat karena takut. Kenapa atau mengapa? Karena orang lain belum tahu siapa itu, sehingga dia masih bisa memperbaiki dirinya dalam keadaan tidak diketahui oleh orang lain. Kembalikan lagi ke tempatnya. Dilaknat, ngeri saya. Tapi kalau kamu dilaknat, laknatullah alaih, karena kamu begini, begini, begini, pengumuman si fulan, dia mau bertaubat sudah kadung diketahui oleh seluruh manusia. Seringkali memberatkan orang tersebut untuk taubat. Tetapi kalau dengan tahdir am, membuka pintu kemudahan agar mereka mau bertaubat. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, amma la'nul fasik al-mu'ayyan fafihi qawlan. Adapun melaknat dengan ta'yin ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu ja'iz. Salah satu pendapat menyatakan boleh kalau ada bukti-buktinya bahwa orang itu benar-benar melakukan hal-hal yang menyebabkan laknat. Ini yang dipilih oleh Ibnu Jauzi wa ghairuhu. Wastani, pendapat kedua menyatakan la yajuz, tidak boleh. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz Ibn Ja'far Ibn Ahmad Al-Ma'ruf bi Al-Ghulam Al-Khallal, dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini memilih pendapat untuk jangan melaknat secara ta'yin. Wa qala An-Nawawi rahimahullah, berkata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wattafaqa al-ulama'u 'ala tahrim al-la'n fa innahu fi al-lughah al-ib'ad wa at-tard. Sepakat para ulama haramnya melaknat secara ta'yin karena makna laknat secara bahasa adalah menjauhkan dari rahmat, at-tard, mengusir dari rahmat. Dan secara syariat al-ib'adu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Sedangkan para da'i, para ustaz, para pengajar, mereka bertugas menyebar rahmat. Sahih? Menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Sehingga laknat itu hanya peringatan bagi siapa yang berbuat seperti ini akan dilaknat. Barang siapa yang berbuat seperti itu akan dilaknat. Tidak dengan ta'yin. Tidak dengan satu si fulan atau si allan. Fala yajuzu an yub'id min rahmatillah. Maka tidak boleh menjauhkan seseorang dari rahmat. Man la yu'raf haluhu wa khatimuhu amruhu ma'rifah qat'iyah. Tidak boleh menjauhkan seseorang dari rahmat kalau orang tersebut tidak diketahui bagaimana akhir hidupnya, bagaimana khotimahnya, husnul khotimah atau suul khotimah. Tidak mengetahuinya ma'rifatan qat'iyah, tidak mengetahuinya dengan pengetahuan yang qat'i, yang tegas. Maka jangan. Pertanyaannya sekarang, berarti kalau tahu akhir hidupnya, tahu khotimahnya, bolehkah dilaknat? Bahkan sunnah, bukan hanya boleh. Misalnya orang-orang kafir dikubur, kuburan orang-orang kafir, apakah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya, kita melewatinya, apa sunnahnya? Sunnahnya melaknat. Sunnahnya melaknat. Karena sudah jelas mati kafir. Tetapi orang yang masih hidup, walaupun dia berbuat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan laknat, di antaranya empat tadi yang disebut, merubah garis tanah, melaknat kedua orang tuanya sendiri, melindungi orang yang berbuat kejahatan, atau menyembelih untuk selain Allah, atau menyembelih untuk persembahan pada selain Allah. Ini penyebab-penyebab laknat. Dan banyak lagi, seperti wanita yang menyambung rambutnya dilaknat, wanita yang mencukur bulu alisnya disebutkan la'anallah annamisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alisnya dan yang minta dicabut bulu alisnya. Jadi yang mencabutnya pun salonnya ikut kena laknatnya. Kalau ada orang yang melakukan hal tersebut, apakah dia langsung dicap dengan mal'un, kamu dilaknat? Secara ta'yin tidak bisa. Mengapa? Karena tidak tahu khotimahnya tadi, jahil dan tidak jahil, mungkin tidak ngerti, mungkin terpaksa, mungkin dipaksa oleh orang tuanya, mungkin sampai disebutkan bagaimana khotimahnya. Barangkali dia nanti besok-besok kemudian taubat, berubah jadi baik. Kamu sudah berkata dengan kalimat dia mal'un, dia dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Kok sekarang dapat rahmat, dapat hidayah, bertaubat? Berarti engkau berdusta. Paling tidak. Atau engkau berdoa dengan doa yang salah. Mafhum. Sehingga kata beliau di sini, maka jangan jauhkan orang dari rahmat. Yani jangan dilaknat orang yang kamu tidak tahu akhir hidupnya. Kamu tidak tahu dengan jelas bagaimana perbuatannya atau bagaimana dia mengerjakannya, apakah karena terpaksa atau tidak terpaksa, apakah karena paham atau tidak paham, apakah karena dia mungkin belum mengerti, dan seterusnya dan seterusnya. Atau tidak sengaja, laknat kamu, mal'un, dijauhkan dari rahmat, padahal kecelakaan. Ada, saya kenal sahabat saya atau saudara saya yang memperbaiki kompor atau apa itu yang besar, kotak open, pakai gas ya. Tidak nyala ya. Dia otak atik, apinya keluar semua, tidak luka, tapi diginikan ambrol, kumisnya diginikan ambrol, rontok, alisnya diginikan rontok, rontok semua, semuka ya. Karena sebentar saja, wes begitu. Ketika saya melihatnya, ya tertawa. Tidak luka? Enggak. Enggak melepuh? Enggak. Tapi kok jadi lucu wajahnya? Apakah dia dilaknat? Tidak sengaja. Apakah dia amdan, qasdan, memang rencana, atau tidak sengaja? Itu juga enggak tahu. Harus jelas. Sehingga jangan sembarangan kita melaknat orang lain secara ta'yin. Barakallahu fikum. Falihada qalu, oleh karena itu mereka berkata, para ulama, la yajuzu la'na ahadin bi'ainihi. Oleh karena itu para ulama berkata, tidak boleh melaknat seseorang secara ta'yin. Musliman kana au kafiran, apakah muslim atau kafir? Kafir juga enggak boleh, Ustaz. Iya. Kan dia masih hidup. Siapa tahu dia akan masuk Islam. Makanya yang disunahkan adalah ketika melewati kuburan orang-orang kafir. Karena mereka sudah mati kafir. Sudah jelas khotimahnya. Maka disuruh untuk berjalan dengan cepat dan sambil mengucapkan semoga Allah melaknat mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah. Adapun orang-orang kafir yang masih hidup, qulub, hati-hati mereka, bain usba'aini min asabi'ir rahman, di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Mungkin besok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, dia masuk Islam. Kenapa kamu laknat? Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ya, karena marahnya orang-orang yang melukai nabinya, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana satu kaum melukai wajah nabinya. Kemudian Rasulullah sallam berdoa dengan doa kunut nazilah, Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan dan si fulan. Disebutkan tiga nama. Doakan dengan laknat. Turun wahyu. Laisa laka minal amri syai'. Engkau tidak memiliki urusan ini. Apakah Allah akan memberikan petunjuk pada mereka atau Allah akan mengadab mereka? Subhanallah. Dengan takdir dari Allah, tiga orang tadi masuk Islam. Rasulullah SAW setelah turun ayat tadi berhenti dari doa laknat, tetapi diajarkan doa nazilah dengan umum. Ya Allah ahlikil kafarat wal musyrikin, ya Allah hancurkanlah mereka, yani kalahkanlah mereka, menangkanlah kaum muslimin. Begitu saja, tidak bicara fulanan wa fulanan wa fulan, tidak mentayin nama-nama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Idzan la yajuzu la'na ahadin bi'ainihi musliman kana au kafiran au dabbah. Tidak boleh melaknat secara ta'yin, secara tertentu, fulan atau si fulan, muslim ataupun kafir, atau dabbah ataupun kendaraan. Beberapa orang-orang Arab kebiasaan ketika kendaraannya ngadat, mogok dan sebagainya, dia marah dengan menerang, Allah yal'anak, Allah yal'anak. Hada la yajuz. Itu kebiasaan jelek. Illa man alimna binassin syar'iyyin. Kecuali yang sudah kita ketahui secara nas yang syar'i, annahu mata alal kufur. Bahwa dia mati di atas kekafiran. Au yamutu alaihi, atau dia mati di atas kekafiran. Ka Abi Jahlin wa Iblis. Iblis masih hidup. Meminta ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Amdirni ila yawmi yub'atsun, kata Iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Allah kasih sebagai ujian bagi manusia, Allah katakan innaka minal mundharin, engkau termasuk yang ditunda. Berarti masih hidup, belum mati. Bolehkah dilaknat? Sunnah. Kalimat ar-rajim itu kalimat laknat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. la'anallahu iblis atau iblis la'anatullah alaih, iblis la'anatullah alaih. Boleh. Mengapa? Walaupun masih hidup, tetapi sudah ada nassun syar'iyyun, sudah ada dalil syar'i dalam Quran dan Sunnah bahwa iblis akan kekal dalam neraka Jahannam. Iya kan? Bukan satu ayat, bukan dua ayat. Lamla'anna jahannama minka, kata Allah, kami akan penuhi neraka Jahannam dengan kamu wahai iblis dan pengikut-pengikutmu. Sudah jelas. Siapa lagi yang masih hidup tapi sudah jelas akan mati kafir? Abu Jahal, maaf, Abu Lahab ketika itu. Sekarang sudah mati. Dulu masih hidup tapi sudah turun ayat, tabbat yada Abi Lahabin watab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia. Apa Allah katakan selanjutnya? Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam neraka dzata lahab. Berarti sudah dipastikan oleh Allah walaupun masih hidup bahwa dia akan masuk neraka. Maka bolehkah melaknat dia dalam keadaan masih hidup? Boleh. Walaupun masih hidup. Mengapa? Sudah dipastikan oleh Allah dalam Quran bahwa dia akan masuk dalam neraka. Tetap akan kafir sampai matinya. Atau Abu Jahal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beritanya tentangnya bahwa dia akan masuk neraka. Ikhwan bin a'azakumullah. Berarti boleh melaknat orang yang sudah pasti husnul khotimahnya di atas kekafiran. Taib, itu satu. Kedua, boleh walaupun masih hidup tetapi sudah dipastikan akan masuk neraka Jahannam, yaitu iblis la'natullah alaih, atau waktu itu Abu Lahab dan sejenisnya. Wa amman la'an bil wasfi falaysa biharam, adapun melaknat dengan sifat-sifat maka itu tidak haram, karena ada faedahnya. Apa faedahnya? Tahdzir. Faedahnya adalah tahdzir, peringatan. Bagaimana dengan wasf? Siapa yang begini begini begini dilaknat, siapa yang begini begini begini dilaknat. Itu wasf dengan gambaran-gambaran, dengan sifat-sifatnya. Itulah yang merupakan faedah dari hadis ini. Karena Nabi melaknat dengan wasf. La'anallahu man man fa'ala kadza, la'anallahu man fa'ala kadza, la'anallahu man fa'ala kadza. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.